Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendengar takbir dari kaum muslimin, mendengar kalimat tahlil, mendengar kalimat tahmid. Semua ini adalah dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa ahabu ilahi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayamil ashri. Wa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Rawahu Ahmad. Disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Fa aktsiru fihinna," maka memperbanyaklah pada hari-hari tersebut, "minat takbiri wa tahlili wa tahmid." Banyak-banyak membaca kalimat takbir, banyak-banyak membaca kalimat tahmid, dan juga banyak-banyak membaca kalimat tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya, kata beliau, "Khairul ayami indallahi yawmun nahri fahuwa yawmul hajjil akbar." Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwasannya sebaik-baik hari di sisi Allah tabaraka wa ta'ala yaitu yaumun nahri, hari menyembelih, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Wa huwa yaumul hajjil akbar, dan hari nahar disebut juga adalah dengan yaumul hajjil akbar. Maka beliau membawakan dalil yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, "A'adamul ayami indallahi yawmun nahri thumma yawmul qur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Nahr, yaitu hari menyembelih. Dan yang berikutnya adalah Yaumul Qur, yaitu hari yang mana para jamaah haji menetap di Mina, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Inilah hari yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka pada hari-hari tersebut kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Tatkala kita mendengar kalimat takbir, tatkala kita mendengar kalimat tahmid, tatkala kita mendengar kalimat tahlil, semua ini barakallahu fikum dalam rangka untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah yang namanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar dengan kalimat tahmid, dengan kalimat takbir, dengan kalimat tahlil? Maka yang demikian telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, perintah supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala menyebutkan wa rabbaka fakabbir. Maka terhadap Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka agungkanlah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yakni azimhu bitauhid, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah yang namanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang membaca kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memiliki makna orang tersebut berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah bitauhid, dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allahu Tabaraka wa taala. Begitu juga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita membaca kalimat la ilaha illallah, ini juga merupakan kalimat tauhid, kalimat pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kalimat la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama memiliki makna an-nahyu wal itsbat, menafikan, mentiadakan dan menetapkan, yaitu mentiadakan peribadatan-peribadatan selain Allah dan menetapkan yang namanya peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga bukan hanya sekedar dengan kalimat takbir, bukan hanya sekedar dengan kalimat tahmid, bukan sekedar dengan kalimat tahlil, akan tetapi harus dibarengi dengan pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala juga dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibarengi dalam rangka ta'zim, dalam rangka pengagungan, dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya pada hari ini disebut juga dengan Yaumu Hajjul Akbar. Pada hari ini adalah disebut pula dengan Hari Haji Akbar. Yang mana disebutkan oleh para ulama, karena mereka para jamaah haji yang sedang menjalankan perintah Allah Tabaraka wa taala dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyelesaikan sebagian besar dari manasik-manasik haji. Ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tatkala seorang menunaikan ibadah haji, tentunya dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk menempuh perjalanan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara," maka barang siapa yang dia mengingkari tentang wajibnya haji, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Sehingga tatkala seorang menunaikan ibadah haji, itu dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mana al-Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang rukun Islam, atau tatkala ditanya tentang apa itu Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang namanya al-Islam, engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Engkau bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah. Engkau mengerjakan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila." Apabila engkau mampu untuk melakukan perjalanan tersebut. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga pada hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah, disebut juga dengan Yaumun Nahri. Dengan Yaumun Nahri, sebagaimana tadi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya a'zamul ayami indallahi yaumun nahri, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu yaumun nahri, yang disebut dengan yaumun nahri yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Seorang menjalankan ibadah kurban, menyembelih binatang kurban, juga tujuannya dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga dalam rangka barakallahu fikum untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ibadah menyembelih, tentang ibadah adzabahu, karena menyembelih merupakan ibadah yang agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka kerjakanlah salat li rabbika untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelihlah, yaitu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, yaitu rabb semesta alam." Maka ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, dari ayat-ayat di atas kita mengetahui bahwasanya yang namanya adzabahu, menyembelih, ini adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi mereka orang-orang yang sampai menyembelih dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi mereka orang-orang yang menyembelih yang dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bagi yang memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah kurban, yaitu menyembelih binatang ternak, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang ta'riful udhiyah, tentang pengertian hewan kurban, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yang dimaksud dengan hewan kurban yaitu ma yudbahu min bahimatil an'ami ayyamal idil adha bisababil aid taqarruban ilallahi tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, yang disebut dengan ibadah kurban yaitu apa saja yang disembelih min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, kambing. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama dimasukkan adalah kurbo. Dia lakukan sembelihan tersebut pada hari raya Idul Adha dengan sebab karena Id, dengan tujuan taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah udhiyah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, menyembelih hewan kurban, ini ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang memiliki kemampuan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau senantiasa setiap tahunnya melakukan ibadah udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil madinati asara sinin yudhahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun, maka beliau senantiasa melakukan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan kurban dalam rangka taqarruban ilallahi tabaraka wa ta'ala. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, itulah yang namanya pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang kita jalankan, baik itu ibadah haji, baik itu menyembelih hewan kurban, hendaklah ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk kita semua. Bagaimana bentuk pengagungan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketundukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad untuk mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang hanifah, agama yang senantiasa mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam terdapat suri teladan yang sangat indah tentang ketundukan beliau kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sungguh beliau adalah seorang ummah, yaitu qudwah, yang senantiasa qanitan lillah, yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, yang senantiasa tauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakum minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah bersih dari kesyirikan. Maka sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menirunya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat berat, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Setelah sekian tahun belum punya keturunan, kemudian diberi keturunan. Tatkala anak tersebut mulai tumbuh dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan bentuk ketundukan kepada Allah, dalam bentuk pengagungan kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, falamma balagha ma husayh qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Perhatikan ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Ketundukan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tatkala anak tersebut mulai mencapai usia yang bisa membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku, yang mana mimpinya para nabi merupakan wahyu, ani adbahuk, aku menyembelih engkau. Fandur madataro, maka lihatlah apa pendapatmu tentang mimpi tersebut. Maka jawaban anaknya yang juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya memiliki keutamaan yang luar biasa dalam rangka tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah di hari-hari yang mulia ini, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat mulia yang pertama adalah tauhid, senantiasa memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ihsanu ilal jar, di antara amalan-amalan salihat dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada tetangga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebanyak 3 kali, demi Allah, orang tersebut tidak sempurna keimanannya. Diucapkan selama 3 kali. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati la yu'man jarahu bawa'iqahu, yang mana tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut belum sempurna keimanannya. Maka ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, maka saya nasihatkan pada hari-hari yang mulia ini, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan menjauhi amalan-amalan kemaksiatan, dan keamalan kemaksiatan yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.